Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah. Dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih menjelaskan tentang keadaan orang-orang jahiliyah dan bagaimanakah proses masuknya berhala-berhala ke tanah Arab yang kemudian diagungkan oleh bangsa Arab dan diibadai. Taqaddama 'ala al-kalam 'ala qissati 'Amr ibn Luhail. Kita masuk pada penyebutan berhala-berhala inti yang disembah oleh bangsa Arab secara umum, bergantung dengan kabilah-kabilahnya. Qala al-muallif rahimahullah, sanamu manat, berhala manat. Manat itu diambil dari nama al-mannan. Al-Mannan itu ismun min asma'illahi ta'ala. Al-Mannan adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang jahiliyah, mereka mengambil nama Allah ini, kemudian mereka rubah dan mereka berikan kepada berhala. Dan ini termasuk bentuk al-ilhad. Dan ilhad yang mereka lakukan termasuk dari bentuk ilhad al-kufri. Ilhad yang bisa membuat pelakunya kufur. Qala rahimahullah, wa min aqdami asnamihim manat. Di antara berhala tertua mereka adalah manat. Wa kana masuban ala sahilil bahri min nahiyatil mushallal biqudayt baina Makkah wal Madinah. Berhala manat diletakkan di pesisir laut, di sisi Mushallal, daerah Qudait antara Mekah dan Madinah. Wa kanatil Arabu tu'adzimuhu qatibatan. Bangsa Arab, mereka sangat mengagungkan berhala manat. Seluruh bangsa Arab. Walam yakun ahadun ashadda ta'dhiman lahu min al-Aus wal Khazraj. Dan tidak ada yang lebih besar rasa pengagungannya terhadap manat daripada suku Aus dan Khazraj. Yakni berhala manat merupakan berhala yang sangat diagungkan oleh Aus dan Khazraj. Wa bisababi dzalik anzalallahu ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah. Padahal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa untuk tawaf mengelilingi keduanya. Tayyib, yang dimaksud dengan tawaf di sini sa'i. Yakni ayat ini menjelaskan dan menyanggah anggapan orang-orang jahiliyah dulu, yang mana mereka menganggap tawaf Safa dan Marwah itu atau sa'i Safa dan Marwah itu sesuatu yang terlarang dengan keyakinan-keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan keyakinan tersebut dan menjelaskan bahwasanya sa'i Safa dan Marwah termasuk dari manasik, termasuk dari syiar. Dan ucapan fala junah itu bukan menunjukkan berarti sa'i itu hukumnya mubah. Sa'i itu merupakan rukun, rukun haji, rukun umrah. Orang yang tidak sa'i bisa batal haji dan umrahnya. Namun yang dimaksudkan dengan la junah di sini untuk meniadakan keyakinan mereka terdahulu yang menganggap bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu sesuatu yang tidak boleh. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu fahadamaha 'amal fathi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib pada tahun pembukaan kota Mekah menghancurkan berhala manat. Qala rahimahullah sanamul lat, berhala lat. Al-lat ini diambil dari kalimat al-ilah. Diambil dari kalimat al-ilah. Ilah itu merupakan sumber atau merupakan patokan yang mustaq darinya lafzul jalalah Allah. Sama seperti manat, mereka mengambil nama ilah yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka berikan kepada berhala. Tsumma takhadul lata thaif. Kemudian mereka meletakkan berhala Lat di Taif. Qila, ada yang mengatakan inna asla dhalika rajulun kana yaluttu sawiq lil hajj famat. Ada yang mengatakan Lata dulu itu seorang lelaki yang biasa mengadon tepung untuk dibuat roti, diberikan dan dibagikan kepada jamaah haji. Kemudian setelah itu dia mati. Fa'akafu 'ala qabrihi. Kemudian mereka beriktikaf mengagungkan dan menyembah kuburannya. Tayyib. Ada yang mengatakan lat itu bisa dibaca tasydid, bisa dibaca takhfif. Lata. Dari kata lata yalut. Bisa dibaca latta dari kata latta yaluttu. Qala rahimahullah wa kana sakhratan murabba'atan. Latta ini itu berbentuk sakhrah. Sakhrah itu sebutan untuk batu yang berukuran besar. Batu yang berukuran besar. Batu-batu gunung atau yang ada di kali yang gede-gede itu sakhrah. Dan bentuknya murabba'ah, persegi empat, kotak. Wa kana sadanataha Tsaqif. Juru kuncinya adalah Bani Tsaqif. Wa kanu qad banaw 'alayha baita. mereka membangun sebuah bangunan di atas batu itu. Bakana jami'ul Arab yu'adzimunaha. Semua bangsa Arab mengagungkan Lat. Wa biha kanatil Arabu tusammi Zaidal Lat wa Taimal Lat. Dari berhala inilah orang-orang Arab biasa menyebut seseorang dengan sebutan Zaidul Lat atau Taimul Lat. Yani seseorang yang dinisbahkan kepada berhala ini. Wahiyya fi mawdi'i manarati masjid al-ta'i fil yaum. Untuk hari ini atau sekarang, Lata itu sudah dijadikan sebagai tempat menara masjid Taif. Falamma aslama al-Thaqif ba'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirah ibn Syu'bah fahadamaha wa haraqaha bin nar. Ketika Bani Thaqif masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Al-Mughirah bin Syu'bah kemudian menghancurkan Lat dan membakarnya dengan api. Qala rahimahullah sanamul 'Uzza, berhala Al-'Uzza. Al-'Uzza diambil dari nama Al-'Aziz. Sama Aziz namanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berikan kepada berhala. Tsumma takhadul 'Uzza, kemudian mereka membuat berhala 'Uzza. Wa hiya ahdatsu min al-Lat. 'Uzza ini lebih baru daripada Lat. Yakni secara usia Lata itu lebih dulu. Setelah itu baru 'Uzza. Wakanat biwadi Nakhlah. 'Uzzanya terletak di lembah Nakhlah. Fauqa dhati 'urqin, di atas tempat bernama Dhatu 'Urq. Wa banaw 'alayha baita, dan mereka membangun bangunan di atasnya. Wa kanu yasma'una minha as-sawt. Mereka biasa mendengarkan suara-suara aneh dari bangunan tersebut. Nanti akan disebutkan kalau bangunan itu dijaga oleh seorang jin. Wa kanat Quraisy tu'azzimuha. Orang-orang Quraisy sangat mengagungkan 'Uzza. Falamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, ba'atha Khalid ibn al-Walid fa'ataha fa'adadaha wa kanat thalatha samurat. Rasulullah SAW mengirim sahabat Khalid ibn al-Walid. Beliau pun mendatangi 'Uzza dan memotongnya. Ketika itu sahabat Khalid melihat 'Uzza itu adalah pohon. Salah satu jenis pohon. 3 pohon besar yang dikeramatkan. Ditebang oleh Khalid. Semua ditebang. Falamma adada thalithah. Ketika sahabat Khalid telah menebang pohon yang ketiga, fa idza huwa bihabasyiyatin nafisatin sya'raha, tiba-tiba sahabat Khalid dikejutkan dengan munculnya seorang wanita Habasyiyah, kusut dan terurai rambutnya, wadhi'atin yadaha 'ala 'atiqiha, tangannya diletakkan di atas pundak, tadribu bi anyabiha, dan membuka mulut sambil menunjukkan taringnya. Yani jinnya muncul ya ikhwah. Wa khalfaha sadinuha, di belakang makhluk ini adalah juru kuncinya. Faqala Khalid pun mengatakan, ya 'Uzza kufranaka la subhanak, inni ra'aytullaha qad ahanak. Wahai 'Uzza, alangkah kufur dirimu, tidak ada karomah kesucian bagimu. Aku melihat Allah telah menghinakanmu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika sahabat Khalid ibn al-Walid diutus ke 'Uzza, itu beliau melihat pohon ditebang sama sahabat Khalid, habis itu pulang. Ketika kembali, Rasul meminta Khalid untuk balik. Kamu belum menghancurkan 'Uzza. itu bukan uzza, itu cuma covernya saja, ya. Balik, balik. Ketika sahabat Khalid balik, melihat orang-orang pada berkerumun, ya. Terus di tengah-tengah mereka ada perempuan ini, ya, disebutkan Uriyana, telanjang, dan rambutnya itu juntai sama tanah, ya. Ada talinya, panjang-panjang. Tadi kejauhan kelihatan, itu ngapain? Ketika mereka melihat kedatangan Khalid, langsung bubar. Uzzanya suruh kabur, kejar sama sahabat Khalid. Thumma darabaha, kemudian ditebas kepalanya oleh sahabat Khalid. Fafalaka ra'saha, kepalanya pun meledak. Fa'idha hiya humamah, langsung berubah menjadi arang. Thumma qatala sadin, kemudian beliau pun membunuh juru kuncinya. Nah, sama sahabat ya ikhwah, kayak gitu-gitu itu enggak takutnya. Lihat ini sopo gini penunggunya ini sekalian ya. Bantai. Katanya Syekh Abdurrahman Ibnu Al-Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid, ya. Saking kuatnya iman para sahabat, setan dulu itu tidak ada ceritanya melakukan penampakan kepada mereka, diguyu sama sahabat, ya. Mereka memunculkan penampakan-penampakan gitu ya, diketawahi sama sahabat, ini lapo kayak gitu ya. Gak kelase ya ikhwah. Dan banyak riwayat-riwayat minha sahih wa minha dha'ifah merangkat bagaimana sahabat kalau melihat yang kayak gini. Sahabat Khalid bin Walid melihat apa namanya penampakan dari tempat-tempat sesajen atau tempat-tempat peribadatannya mereka, basmi ya, kejar malah sama beliau, penggal kepalanya. Nah, sanamu hubal, berhala hubal. Wa kanat li Quraisy asnafun fi jawfil Ka'bati wa hawlaha. Orang-orang Quraisy mereka membuat berhala yang sangat banyak, diletakkan di dalam Ka'bah dan di sekelilingnya. Wa'adhamuha hubal. Berhala yang paling gede adalah hubal. Wa kana min aqiqin ahmar ala suratil insan. Hubal ini terbuat dari batu akik. Batu akik berwarna merah. Dibentuk seperti sosok manusia. Wa kanu idza ihtasamu aw aradu safara atauhu fastaqsamu bil qidahi indah. Mereka orang-orang Arab kalau mereka sedang terjadi cekcok atau mereka sedang ingin untuk safar, mereka minta pertimbangan dari hubal dengan membawa mangkok atau bejana. Yakni di situ di apa namanya kayak semacam mengundi begitu, berangkat apa tidak. Nah, mereka melakukannya di sisi hubal. Kalau mereka melihat hasilnya kok positif, berangkat. Tapi kok negatif, enggak jadi. Kalau 50-50, diulangi lagi. Wa huwa alladhi qala fihi Abu Sufyan yauma Uhud. Hubal inilah yang disebut oleh Abu Sufyan pada peristiwa perang Uhud yang ketika itu beliau masih kufur. U'lu hubal, tinggikan nama hubal, agungkan hubal. Faqala Rasulullah SAW, qulu Allahu a'la wa ajal. Rasulullah SAW mengatakan, balas ucapan dia, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Yani ketika Rasul kalah pada pertempuran yang kedua, karena tertipu pasukan penembak atau pemanah yang ada di Jabal Ainain, tertipu dengan larinya beberapa pasukan Quraisy dan meninggalkan ghanimah, pikirannya kabur. Ternyata mereka melambung. Ketika pemanah ini turun, dan sudah diperingatkan ada 50 pasukan, semuanya turun kecuali satu. Satu atau berapa orang. Di antaranya panglimanya masih di atas. Ketika mereka semua turun, langsung pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu juga bersama orang Quraisy naik ke atas bukit. Dan dibantai semua, enggak ada yang sisa. Dari situ mereka turun dan mereka pun masuk memblokir pasukan kaum muslimin dari belakang. Ketika sudah mereka menguasai daerah belakang, mereka memanggil kaum musyrikin yang ada di depan yang kocak-kacir. Mereka pun sadar kalau Khalid sudah ada di belakang kaum pasukan muslimin, mereka balik. Akhirnya kaum muslimin berada di tengah-tengah. Kayak biji di dalam tempat adonan yang siap untuk ditumbuk. Nah, akhirnya terjadi pertempuran. Rasul pun disudutkan. Dipecahkan kepalanya pakai pedang, batu, panah sampai topi besinya itu pecah. Kemudian pecahannya masuk ke sela-sela pipi, masuk ke gusi, wailah akhirnya nancep. Berdarah semua sampai beliau jatuh. Ketika jatuh, ada yang melihat dan dikiranya mati. Akhirnya berteriak kalau Rasul sudah meninggal, wajar kacil pasukan kaum muslimin. Orang-orang yang ada di sekitar Rasul langsung menyelamatkan, langsung evakuasi ke atas gunung. Ya, lari ke atas gunung. Ya, ada 8 orang atau 9, ya. Sebagian besar orang Ansar, 2 orang Muhajirin, dikasih Rasul jaminan, mereka pun menghalau serangan sampai tinggal 2 orang. Nah, ketika pertempuran sudah reda, Rasul sembunyi. Ditemani sama sahabat-sahabat yang lain, ada Umar, ada Abu Bakar, ada yang lainnya merawat Rasul karena kondisi beliau sudah sangat-sangat kritis. Abu Sufyan menyisir, nyari, mana Muhammad? Enggak ada. Ya. Sembunyi enggak nampak ini. Kayaknya udah mati ini. Akhirnya dia teriak. Ya, enggak ada yang jawab. Rasul menurut mereka diam. Ya. Kemudian dia mengucapkan ucapan ini. Sahabat Umar enggak tahan, ya. Sahabat Umar langsung nyaut. Ya. Kasih tahu, Rasul sih hidup, ya. Sih hidup di sini sebelahnya kita. Tayyibakan lahum isafun wa na'ilah. Orang Quraisy itu dulu mereka memiliki 2 orang yang bernama Isaf, atau mereka memiliki berhala namanya Isaf dan Na'ilah. Qila, ada yang mengatakan, asluhuma anna Isafan rajulun min Jurhum. Menurut mitosnya mereka, 2 berhala ini dulunya adalah manusia. Isaf itu nama laki-laki dari Bani Jurhum. Wa Na'ilah imra'atun minhum. Na'ilah itu juga nama seorang wanita dari Bani Jurhum. Fadakhala al-bait. 2 orang lelaki ini masuk ke dalam Ka'bah. Fafashara biha fih. Keduanya melakukan tindakan kekejian di dalam Ka'bah. Famasakhahum Allahu fihi hajarain. Allah langsung mengutuk mereka, dirubah menjadi batu. Fakhrajuhuma. Orang-orang Quraisy pun mengeluarkan 2 batu ini dari Ka'bah. Fawada'uhuma liyata'adha bihiman nas. Kemudian mereka pun meletakkan keduanya di depan khalayak ramai agar manusia bisa mengambil pelajarannya. Falamma talal amadu wa 'ubidatil asnam 'ubida. Ketika waktu sudah berlalu cukup lama dari peristiwa itu, berhala semakin menjamur dan disembah, 2 batu ini pun ikut disembah. Nah, qala rahimahullah dzul khulasah, berhala dzul khulasah. Wa kana li khat'am wa bajilah sanamun yuqalu lahu dzul khulasah. Bani Khat'am dan Bajilah memiliki sebuah berhala namanya dzul khulasah. Baina Makkah wal Madinah, letaknya antara Makkah dan Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jarir bin Abdullah al-Bajali. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, "Ala turihuni min dzil khulasah?" Maukah engkau membuat kita tenang dari dzul khulasah? Yakni minta sahabat Jarir untuk menghancurkannya. Fasara ilaihi bi ahmas. Maka Jarir bin Abdullah pun berangkat membawa pasukan sampai di sebuah tempat bernama Ahmas. Faqatalattu Khat'am wa Bahilah, fadhafira bihim wa hadama. Maka orang-orang Khat'am dan Bahilah mengadang dan menghalangi pasukan Jarir. Mereka terjadi pertempuran antara mereka dan dimenangkan oleh pasukan Jarir, dan beliau pun menghancurkan dzul khulasah. Wa kana liqudha'ah wa lakham wa judam wa amila wa ghatafan sanamun fi masyarif asy-Syam. Bani Qudha'ah, Bani Lahm, Bani Juzam, Bani Amilah, dan Ghatafan. Mereka memiliki patung atau berhala di pinggiran kota Syam. Wa kana li ahli kulli wadin bi Makkah tasanam. Masing-masing kakak, masing-masing keluarga yang ada di lembah Mekah, mereka pasti memiliki berhala. Jadi masing-masing rumah itu ada berhalanya. Idza rada ahaduhum safara kana akhiru ma yasna' fi manzilihi ay yatamassaha bih. Ketika mereka ingin untuk pergi safar, maka ritual terakhir sebelum meninggalkan rumah adalah mengusap berhala tersebut. Ya tabarruk, dan dengan keyakinan agar selamat ketika safar. Hadza syirk wa kufur. Kemudian sanamu umyanis, berhala umyanis. Qala rahimahullah, qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kana li khawlan sanamun yuqalu lahu umyanis. Bani Khawlan memiliki sebuah berhala namanya umyanis. Wa fihi manzalallah, pada keadaan mereka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Dan mereka menjadikan bagi Allah dari hasil panen dan hasil peternakan bagian. Mereka mengatakan bagian ini untuk Allah menurut mereka, dan bagian yang satunya untuk sesembahan kami. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسْلُوا إِلَى اللَّهِ. Yang dipersembahkan untuk berhala tidak akan sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Yang mereka persembahkan untuk Allah tidak akan sampai kepada berhala mereka sendiri. Yakni enggak ada yang diterima. Enggak ada yang diterima karena mereka sedekahnya syirik, menduakan Allah. Jadi kalau hasil panen muncul atau hasil peternakan banyak, mereka ambil sedikit atau ambil beberapa bagian, diberikan kepada berhala, dan mereka juga mensedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ada yang diterima. Sa'a ma yahkumun, sangat jelek hukum yang mereka berlakukan. Tayyib. Nah, ayat ini menjelaskan tentang tindakan orang-orang Khawlan ketika mereka mengagungkan umyanis, hasil panen, hasil peternakan, mereka berikan sebagiannya kepada berhala umyanis dan sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, enggak ada satu pun yang diterima karena sedekah yang syirik. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bitauhid qalat Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad membawa tauhid, orang-orang Quraisy mengatakan, "Ja'alal alihata ilaha wahida, in hadza la syai'un 'ujab." Apakah Muhammad akan menjadikan semua sesembahan kita menjadi satu sesembahan saja? Ini perkara yang sangat mengherankan. Wa kanatil arabu qad ittakhadhat ma'al ka'bati tawaghit wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zimil ka'bah. Bangsa Arab ketika itu mereka mengelilingi Ka'bah dengan tagut-tagut, yaitu rumah-rumah, bangunan-bangunan yang mereka agungkan seperti layaknya mereka mengagungkan Ka'bah. Walamma fataha Rasulullah SAW Makkah wajada haula al-bait 360 sanama. Ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, beliau mendapati di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Faja'ala yata'anu fi wujuhiha wa 'uyuniha. Rasul pun mulai menghancurkan dan menusuk dengan tombak wajah dan mata berhala-berhala itu. Wa yaqul, sembari mengatakan, ja'al haqq wa zahaqal batil wa innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hilanglah kebatilan, sungguh kebatilan akan binasa. Wa hiya tatasaqatu 'ala ru'usiha thumma amara biha fa ukhrijat minal masjid wa hurriqat. Berhala-berhala itu pun berjatuhan. Kemudian Rasul memerintahkan untuk dikeluarkan dari Masjidil Haram, kemudian dibakar bersamaan. Intaha. Setelah itu penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan bab badu'ul wahyi, awal mula turunnya wahyu. Tayyib. Aina Rais. Indana ba'dul asila wa ba'dul tanbihat. Ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa pengumuman yang ingin kita sampaikan. Tayyib. Hasbukumul asila. Soalnya cukup ini aja. Kalau ada warakat yang mulai berjalan, tolong dihentikan, jangan sampai naik. Baik. Bismillah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana sikap kita ketika ditampakkan jin? Apakah kita lawan atau dibiarkan? Jazakumullah khair. Pertanyaan yang sama, apakah kisah tadi menunjukkan bolehnya menghajar jin? Ya. Ini antum ketemu, ingat, ini ketemu, jangan minta ketemu. Ya, ini ketemu, jangan lari. Ibnu Abbas dan sahabat yang lain mengatakan, kalau kita melihat dari kalangan bangsa jin, jangan lari, tapi hadapi, ya. Tentunya dengan zikir. Mereka menampakkan diri itu untuk taswish dan untuk waswasah. Nah, membuat antum terkejut, kaget, pikiran kosong. Nah, disitulah jin akan masuk. Orang ketika marah, ketika ngelamun, ya, gak pakai zikir, itu ada celah. Mungkin mereka tiba-tiba muncul, kaget antum. Luhnya antum itu kalau gak zikir, gak apa masuk mereka. Masuk, kelas. Ya, jinnya pindah. Nah, tayyib. Ya, tujuannya mereka untuk fitnah, untuk membuat waswasah dan menakut-nakuti. Jangan takut. Ketakutan mereka terhadap kita itu jauh lebih besar. Dan enggak ada ceritanya mereka kemudian terang-terangan gitu. Tak ada. Dalam sejarah penampakan bangsa jin, enggak ada ceritanya mereka terang-terangan kecuali dari ruusnya mereka. Panglima-panglimanya atau bahkan iblis yang langsung turun tangan, ya, itu baru penampakannya lain, ya, penampakannya itu tenanan untuk idlal, untuk menipu, menyesatkan, dan was-wasnya itu lebih besar. Tapi kalau sekedar kain putih atau pocong apa gitu, ya, itu amatir itu, ya, ya, nah, iya. Itu menunjukkan dia amatir itu. Kenapa? Dia juga takut. Makanya penampakannya kayak gitu. Ya, penampakannya dia kayak gitu. Kenapa? Dia juga takut misalnya. Bagi mereka, antum, tampangnya antum, itu jauh melebihi pocong mungkin. Dari kalangan mereka. Takut. Tapi kalau sudah iblis yang nampak, enggak ada ceritanya iblis itu berbentuk kayak gitu, enggak ada. Itu kerucunya itu. Ya, enggak level. Ini iblis sudah turun tangan, ya bentuknya manusia. Bisa komunikasi. Dan ucapannya sihir, ya, ucapannya sihir, bisa bikin antum itu kayak terhipnotis dan mengikuti ucapan dia. Hati-hati nih itu, kalau itu sudah seniornya, wis bau reksonya jin itu. Nek ketemu yo ta'awudz ae, ya, aja asal nekat, ketemu dua tangi kuamplengi gitu, yo ndak ngono carane. Para sahabat ndak seperti itu, mereka ketemu ya, mereka baca dzikir, doa, dan lanjut. Nggak lari, lanjut. Datangi, lari dia. Karena kalau kita lari, fazaduhum rohaqo, mereka akan menambahkan rasa takut kepada kita. Seneng deh. Oh, Melayu. Nawas, nggak kecai lagi. Waduh, angil. Ya. Dan jangan aneh-aneh. Ya. Santri ngerti kayak gitu, wah, langsung ya uji nyali. Ujung ngono deh. Gak ada syariatnya uji nyali itu, ya, matikan pondok, ayo kita duduk di pojok-pojok, ya, di MCK jam 12 ke atas nungguin siapa yang muncul, ya, saya muncul keamanan, ya, kowe gak tidur ngapain, masuk sakan sana gitu ya. Afan Ustaz, kaifa halul Yaman al-an? Syukran. Wallahu a'lam. Yang antum tanyakan dari sisi mananya? Kalau sisi negaranya, ya segitu-gitu aja. Tapi kalau kondisi bagaimanakah, apakah masih bisa belajar ke sana? Kalau dari jalur kita, belum ada ya ikhwah. Kalau dari jalur ha'ula, ada, dibuka ke sana. Tapi bukan ke marakiz ahli sunnah. Untuk daras kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.